إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ونكفره ونغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقت اللهم خلفاء الراشدين وعن صحابته اجمعين وعمن سار على نهجه وهديه واقتفى اثاره وسنته الى الدين كلام من الله kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, beriman dengannya, bertawakal kepadanya, bersyukur kepadanya, dan tidak ingkar kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dan kesedihan jiwa kami, dan kebutuhan amal kami. Siapa yang mampu menunjuk maka tidak ada yang menyesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang tak sembah melainkan Allah semata tanpa ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan segala puji. Dialah yang hidup dan yang mematikan, dan dialah yang hidup dan tidak pernah mati. Jadi tangan Allah segala kebaikan, dan dia berkuasa aku segala sesuatu. Dan aku berkata bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, berikan balasan untuknya, untuk Nabi Muhammad. Anna karena kebaikan yang dia berikan kepada kami, sebaik-baik balasan yang kau berikan kepada seorang nabi karena umatnya, karena jasanya kepada umatnya, dan sebaik-baik balasan dari seorang rasul karena dakwah dan kerasulannya. Ya Allah, pujilah dia karena makna salawat adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Ya Allah, pujilah dia dan keluarganya dan sahabatnya, dan selamatkan dia dari segala kekuatan, dan ridailah ya Allah para khalifahnya, para penggantinya yang terbimbing, dan para sahabatnya seluruhnya. Demikian pula orang-orang yang berjalan ala nahdihi di atas jalan di atas manhajnya, wahdihi dan petunjuknya, waktu para kaum dan mengikuti jejaknya dan sunnahnya, ila yaumiddin sampai hari pembalasan. Kemudian muhakkik membacakan atau menyampaikan tiga ayat yang ada dalam khutbatul hajat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah hakka tuqatih, dengan benar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian adalah seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan minha dari jiwanya, yaitu dari tulang rusuk Adam, zawjaha pasangan hidup, yaitu Hawa. Wa basa minhuma risalan katsira, dan Allah sebarkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, risalan katsira, laki-laki yang banyak, wanita dan perempuan yang banyak, atau perempuan yang lebih banyak, karena perempuan lebih banyak dari laki-laki. Maka nisa boleh diartikan perempuan yang lebih banyak atau perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan kalian bertakwa kepada Allah, zat yang kalian meminta dengannya, dan jagalah hubungan kerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu wa taqullaha iman, ittaqullaha, bertakwa kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar, yaitu la ilaha illallah, dan segala ucapan yang benar. Jika kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang benar, maka buahnya yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa man yattaqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azhiman, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Amma ba', maka di mukadimah ini ada sedikit sejarah tentang masalah kitab Tsaba'it. Perlu diketahui bahwasanya kitab Al-Kabair yang kita pakai dalam kajian ini beda dengan kitab Kabair yang umumnya tersebar, dan yang umumnya dan yang itu yang juga yang diterjemahkan, yang kajian diterjemahkan di negeri kita, di tempat kita, meskipun sama-sama disebarkan kepada Az-Zahabi. Kata Muhammad, maka kitab Tsaba'it karya Az-Zahabi, karya Imam Az-Zahabi, dalam cetakan yang tersebar ada satu buku yang utira, yang memicu timbulnya gedul-gedul perdebatan yang besar di mana tentang sejauh mana keabsahan penisbatan buku tersebut kepada seorang imam, yaitu Imam Dhabi Al-Fadh, seorang yang imam yang satu-satunya dalam banyak bidang ilmu. Ala ra'yain, ada dua pendapat orang tentang buku tersebut. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menetapkan benarnya penisbatan buku itu pada Az-Zahabi, sehingga membela segala hal yang terjadi yang ada dalam buku itu, yaitu adanya hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif, duna tab'in, tanpa ada penjelasan kalau itu dhaif, atau minimal tamrir, isyarat dengan disampaikannya hadis tersebut dengan kata-kata yang tidak tegas. Karena di antara adab menyampaikan hadis yang dhaif, jika tidak ditegaskan ini adalah hadis yang dhaif, maka disampaikan dengan sirah tamrir, dengan kata-kata yang tidak tegas. Semisal kita katakan, diceritakan bahwasanya Nabi bersabda, atau dikatakan, diriwayatkan semacam itu. Tidak mengatakan dan Nabi bersabda, namun menggunakan kata-kata sirah tamrid, itu kata-kata yang tidak tegak. Misal diriwayatkan, dikatakan, dan seterusnya. Nah, di buku Al-Kabair yang umum, yang dalam cetakan yang tersebar, itu terdapat banyak hadis palsu dan terdapat banyak hadis dhaif tanpa ada penegasan dari Az-Zahabi kalau ini hadis yang dhaif, dan minimal juga tanpa isyarat, yaitu dengan sirah tamrid, itu juga tidak ada. Mimma yu'had, padahal di antara satu yang dikenal dalam tasonif, dalam karya-karya ini Az-Zahabi adalah menegaskan hadis ini sahih atau dhaif. Sebenarnya riwayat hadis, kisah atau riwayat yang dikaitkan dengan seorang ulama tertentu, boleh katakan di Sir Al-Mubala cerita ini yang dinisbatkan kepada orang ini, itu tidak benar karena sanadnya munqata', karena ini, karena itu. Itu kebiasaan Az-Zahabi menegaskan status satu riwayat. Nah, ini satu hal yang aneh, yang tidak wajar. Tidak ada penegasan semacam itu di buku Al-Kabair-nya Az-Zahabi yang disebutkan pada Az-Zahabi yang dalam cetakan yang tersebar. Walimalah, dan kenapa tidak, padahal dia adalah imam seorang ulama besar dalam masalah ilmu jarh wa ta'dil wa naqd, dan dalam masalah mengkritik hadis, dan dalam menilai positif atau negatif terhadap seorang rawi jarh wa ta'dil. Dan dia adalah seorang ulama yang dikenal di manhajul wasat, memiliki metode yang pertengahan berkaitan dalam masalah kritik terhadap hadis. Ini pendapat yang pertama yang menolak dan mengingkari kalau itu adalah karya Zahabi. Mereka beralasan, satu, ini aneh kalau buku ini adalah bukunya Az-Zahabi. Di sini terdapat banyak hadis palsu, hadis lemah, tanpa isyarat, bahkan tanpa penegasan. Satu hal yang tidak menjadi kebiasaan Az-Zahabi. Itu alasan yang tidak mengakui buku Az-Zahabi atau kitab Al-Kabair yang disebutkan pada Az-Zahabi dalam cetakan yang tersebar. Maka orang yang mengakui pendapat yang mengakui ini adalah bukunya Az-Zahabi, maka dia harus memberikan pembelaan. Gimana Pak Az-Zahabi, ini bukunya Az-Zahabi, namun Pak ada keadaan semacam ini. Kemudian Ar-Ra'i Ats-Tsani, pendapat yang kedua, yaitu orang-orang yang meragukan kebenaran nisbah penisbatan buku ini sebagai karya Az-Zahabi, dan mereka beralasan untuk mendasari pendapatnya tersebut dengan perbedaan uslub, perbedaan gaya bahasa Az-Zahabi dalam bukunya ini dibandingkan buku-bukunya yang lain, khususnya lebih-lebih buku yang tercetak tersebut hawa memuat alamah maudhu', hadis palsu, wawahir, dan hadis yang sangat lemah, musaddaran bi siratil jazmi, yang diawali dengan kalimat tegas Nabi bersabda, atau semacam itu. Lawan kata dari tamrid yaitu sirah jazm. Jadi ada sirah tamrid, maka lawannya adalah sirah jazm. Maka jika hadis itu hadis yang lemah, maka tidak boleh dalam adab membawakan hadis, tidak boleh menggunakan kata-kata jazm, namun harus dengan kata-kata tegak, tamrin. Dikatakan kalau Nabi bersabda diriwayatkan kalau demikian demikian pun tersin. Ilman mengingat bahasanya bagian hadis-hadis tersebut dan asal tersebut disebutkan oleh Zahabi sendiri di selain buku itu dan nilai sebagai hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali, bahkan disebutkan sebagai hadis yang batil, semacam hadis yang dibawakan oleh Muhammad bin Ali bin Al-Abbas Al-Attar yang isinya barang siapa yang menjaga atau rutin melaksanakan salat yang fardu maka Allah akan memuliakan dia dengan 5 kemuliaan, dan siapa yang tidak menjaga salat yang fardu 5 yang fardu maka Allah akan menghinakannya dengan 15 hukuman, 5 di dunia, 5 di alam kubur, dan 5 di akhirat. Nah, hadis ini telah dikatakan, telah dikomentar oleh Zahabi ketika beliau membahas tarjamah biografi Muhammad bin Ali bin Al-Abbas di kitab beliau yang lain yaitu Mizanul I'tidal. Nah, Zahabi berkomentar Rukiba ala Abi Bakrin bin Ziyad An-Naisaburi hadisan batilan, telah disusun atas nama Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi satu hadis yang batil kitab kisalah tentang orang yang tentang perbuatan meninggalkan sholat. Disebutkan siapa yang meninggalkan sholat dan tidak menjaga sholat maka ada 15 hukuman dan yang menjaganya ada 5 kemuliaan. Namun hadis ini kemudian dibawakan oleh Zahabi di bukunya Al-Kabair dan cetakan yang terkenal Biduni Al-Ta'lim tanpa komentar apapun, padahal dikomentar dengan komentar yang keras di Mizanul I'tidal, dikatakan sebagai hadis batil. Nah, ada di Zahabi, ada di Al-Kabair dan cetakan yang terkenal tanpa komentar apa. Itulah 2 sikap para ulama dan para penuntut ilmu berkaitan dengan buku Al-Kabair yang dinisbatkan kepada Az-Zahabi dengan cetakan yang terkenal. Dan buku itulah juga yang diterjemahkan di tempat ini. Demikianlah terjadi perdebatan tentang masalah ini hatta mannallahu azza wa jalla alaihi, demikian sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita bi'udhur dengan penemuan yang ditemukan oleh Dr. Al-Fadhil Muhyiddin Mistu, sampai ada seorang yang bernama Muhyiddin Al-Mistu, Dr. Muhyiddin Mistu, dia menemukan Al-Maktubul Kabair, menemukan manuskrip Al-Kabair, tulisan tangan Al-Kabair karya bahan. Tidaklah mungkin itu tulisan Zahabi sendiri atau tulisan muridnya. Tidak ditegaskan siapa tentang maktubat tersebut, tentang manuskrip itu. Bukanlah mufajaah. Dan manuskrip tersebut satu hal yang mengagetkan, di mana sangatlah berbeda al-maktub manuskrip tersebut dengan naskah yang tercetak mutadawalah yang tersebar. Karena di manuskrip tersebut dan ada di manuskrip tersebut suatu hal yang dinanti-nantikan oleh para penuntut ilmu dari seorang imam yaitu Imam Az-Zahabi. Karena di naskah yang ditemukan itu, di naskah manuskrip itu Qad khatama kullu haditsin. Imam Dzahabi mengakhiri setiap hadis atau setiap riwayat dengan keterangan yang menunjukkan lemahnya atau sahihnya riwayat dan hadis tersebut. Demikian juga menurut manuskrip kitab Al-Kabair yang ditemukan itu, bebaslah buku itu dari berbagai kedustaan, yaitu hadis-hadis dusta yang ada dalam cetakan dalam naskah yang tercetak. Maka Dr. Al-Fadil tersebut kemudian bekerja untuk menyebarkan naskah makhtutat atau manuskrip ini. Waqad ajada wa afada, dan sungguh telah bagus apa yang beliau kerjakan, dan beliau sungguh telah memberikan manfaat dengan mengkaji al-makhtutat, berbagai manuskrip al-kabair, dan beliau memberikan mukadimah yang baik tentangnya, mukadimah thayyibah, mukadimah yang bagus. Misalnya ada penjelasan tentang cetakan-cetakan kitab al-kabair dan menceritakan apa yang beliau kerjakan, amal apa yang beliau berikan untuk kitab al-kabair. Fajazahullahu khairan, maka mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk beliau. Demikian, dan aku tulis hadal kalam perkataan ini linisbatil fadli li ahlihi, untuk menisbatkan satu hak, satu jasa kepada pemilik jasa. Kaila yan khati'a al-ba'du, supaya tidak ada sebagian orang yang tertipu dengan cetakan yang tersebar, semisal di Mesir al-Tifia at-Tawma, yang terdapat di sana bencana-bencana besar, itu juga ada hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang baik. Semoga aku meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk memberi taufik kepada kita untuk melakukan semua kebaikan dan memberikan kepada kita ikhlas fisiri ketika sembunyi-sembunyi tanpa ada orang, wal'alan, dan ketika di hadapan orang lain. Maka dengan ditemukannya manuskrip Al-Kabair tersebut, maka sebenarnya, maka dengan ini, maka perdebatan tentang masalah Al-Kabair yang tercetak itu tidak perlu diteruskan, karena ini jelas, karena ini manuskrip tulisan tangan yang penisbatannya benar dan isinya pun cocok seperti tulisannya Az-Zahabi. Di sana setiap hadis telah Imam Dzahabi menyampaikan satu hadis, satu riwayat, maka beliau komentar bagaimana status hadis ini sahih atau dhaif atau semacamnya. Dan inilah yang jadi patokan, dan inilah yang akan nanti kita akan baca dan akan kita kaji, yaitu al-kabair berdasarkan manuskrip yang terpercaya. Inilah Al-Qur'an yang akan kita belajar dan akan kita pelajari insyaAllah ta'ala. Ini beda dengan Al-Qur'an yang umumnya tersebar dan tercetak dan terjemahkan. Maka kalau yang punya cetakan lama, maka sama ya, maka perlu beli cetakan ini. Meskipun di yang cetakan lama juga terdapat kata-kata yang bagus, penjelasan-penjelasan yang bagus dalam beberapa hal. Kemudian kata muhakkik, dan aku kumpulkan syarah Syaikh Utsaimin untuk hadis-hadis dan asar riwayat-riwayat yang ada dalam bukunya Dzahabi ini. Aku kumpulkan dari buku-buku syarah dan fatwa Syaikh Utsaimin. Dan aku nisbatkan setiap kutipan pada tempatnya. Ini diambil dari Syarah Riyadhus Shalihin atau diambil dari yang lainnya. supaya tidak ada orang yang beranggapan, tidak supaya tidak ada seorang pun yang beranggapan bahwa Syekh Utsaimin pernah mentarah kitab Al-Ghazali. Dan supaya kita tidak terjumus dalam tertulis penipuan atau penipuan, semoga Allah menjaga kita dari hal itu. Jadi sarannya di sini itu sebenarnya bukan judul yang tepat, itu kurang tepat kalau kita katakan dengan syaraf Syekh Utsaimin, namun artinya dengan syaraf perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah. Nah, kalau dikatakan syaraf Syekh Utsaimin, maka orang akan nanti akan beranggapan Syekh Utsaimin itu pernah mentarah. Lain juga kita katakan dengan syaraf dari perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah. Dan tidaklah samar artinya jelas bagi para penuntut ilmu dan manfaat dari mengumpulkan perkataan guru kami Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala untuk kitab Al-Kabair. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ada seorang yang kasrul qawaid yang mengandung banyak faedah apa yang beliau katakan, banyak mengandung ilmu dalam setiap apa yang beliau katakan. Qattaka Allahu alaihi, satu ilham yang Allah berikan padanya, maka tersebarlah ilmu beliau fil afaq, di seluruh penjuru dunia, disebabkan suhulatul ibarah, karena ungkapan yang mudah dipahami ditambah dengan razaratul faedah, banyaknya ilmu atau faedah yang terkandung. Kenapa muhakkik berani mengatakan syekhina guru kami Ibnu Taimin? Dia beralasan walaqad istafadtu minhu rahimahullah fi muddatin qasirah lazamtu fiha durusahu karena apa ya Allah fiha. Muhakkik di sini berani mengatakan menyebut Ibnu Taimin dengan guru kami, karena beliau katakan aku pernah mengambil faedah dari beliau, artinya pernah belajar dari beliau, namun kemudian dari kafirah jangka waktu yang sangat pendek aku mulai dalam belajar pengajian-pengajian beliau, dan Allah memberikan manfaat kepadaku dengan pelajaran-pelajaran beliau yang berbeda-beda. Maka kami minta kepada Allah yang Maha-Agung supaya Allah memberikan manfaat kepada kami dengan apa yang Allah ajarkan kepada kami, dan Allah menutup kehidupan kami dengan kebaikan, dan Allah ampuni guru kami Syekh Utsaimin dan mengumpulkan kami bersamanya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di selatan yang mulia. Amin. Kemudian yang kedua tentang biografi Az-Zahabi, ta'rifun Imam Az-Zahabi, mengenal Al-Imam Az-Zahabi. Beliau seorang imam, seorang hafiz, pakar hadis, al-mu'arif, pakar sejarah. Gelarnya Syamsuddin, matahari agama, kunyahnya Abu Abdullah. Dan sangat banyak ulama yang kunyahnya Abu Abdullah. Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah, Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah, Bukhari kunyahnya Abu Abdullah, Syafi'i kunyahnya Abu Abdullah, dan lain-lain. Muhammad, nama asli beliau Muhammad, nama bapak beliau Ahmad, nama kakek beliau Uthman. Beliau berasal dari Turkuman, daerah Turkuman. Syafi'i madhabnya Dimashqi, Damaskus tempat tinggalnya, yang terkenal dengan nama Az-Zahabi. Beliau lahir pada tahun 673 Hijriah di satu kampung namanya Kufur Batna yang ada di daerah di kota Damaskus. Dan beliau tumbuh atau besar di tengah-tengah usrah ilmiah, keluarga yang salah dengan keilmuan, keluarga orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencintai ilmu. Dan beliau sangat perhatian untuk belajar ilmu qiraat, ilmu tentang bacaan Al-Quran, demikian juga belajar hadis. dari guru-guru atau ulama-ulama Kota Damaskus yang terkenal. Kemudian dia mengajarkan perjalanan ilmiah ke kota Mesir, kemudian ke Syam, sampai ke sekarang Yordania, Suriah, dan Lebanon serta Palestina. Dan daerah-daerah yang lainnya dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga jadilah dia adalah imam, seorang pakar dalam ilmu qiraah, seorang hafiz, min hufadil hadis, seorang pakar hadis, bahkan min afra'ihim, dan pakar hadis yang paling mumpuni, yang paling piawai dari sisi hafalan, dan naqat, dan dari sisi kritik terhadap hadis-hadis yang lemah dan bermasalah. Dan beliau menduduki beberapa manasib ilmiah, beberapa jabatan ilmiah. Di antaranya dia adalah mengajar di satu pusat ilmu di masa silam yang bernama Darul Hadis Adz-Dzahiriyah. Dan tempat-tempat yang lainnya min kubroyati Darul Hadis, tempat-tempat pusat-pusat pembelajaran hadis yang besar-besar. Jadi, keseharian beliau, pekerjaan beliau adalah mengajar. Beliau mengajar di Darul Hadis Adz-Dzahiriyah di Damaskus dan di beberapa pusat-pusat ilmiah yang lainnya. Walaqad ra'a dan beliau menonjol dalam masalah tulis menulis, maka di antara karya-karya beliau rahimahullah ta'ala, beliau punya buku namanya Tafsirul Islam. Secara Islam, ingat beliau adalah pakar sejarah. Demikian juga Syiar A'lamin Nubala, ini juga tentang masalah biografi para tokoh, tentang masalah sejarah. Demikian pula beliau punya buku Mizanul Iqtidal berkaitan dengan ilmu jahat wa ta'adil. Demikian Al-Murni fi Du'afa dan Al-Kasib dan Tazkiratul Hufa. Empat yang terakhir ini berkaitan dengan ilmu jahat wa ta'adil. Dan di antara pujian ulama kepada Az-Zahabi adalah perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berkomentar menunjukkan luar biasanya ilmu Az-Zahabi. Dia katakan, syaritu ma'a zamzam li asila ila martabati zahabi fil hibzi. Aku minum air zamzam, dan kata Nabi, ma'u zamzam lima syuribalahu. Dan yang sahih yang dijadikan oleh Ibnu Majah, Nabi katakan, ma'u zamzam lima syuribalahu. Sesungguhnya air zamzam itu tergantung tujuan orang meminumnya. Itu adalah sarana yang bagus untuk mewujudkan apa yang dimaksudkan oleh seorang pada saat dia meminumnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia minum air zamzam dengan niat di asila ila martabati az-zahabi. Supaya aku dengan niat, ya Allah, dengan aku minum air zamzam ini, aku maksudkan supaya aku bisa sampai pada derajatnya zahabi fil hifdz dalam masalah hafalan. Niatnya minum air zamzam dengan niat semoga bisa jadi seperti zahabi dalam masalah hafalan. Ini mengamalkan hadis Nabi, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zamzam, minum air zamzam adalah tergantung tujuan pada saat meminum. Jika untuk tujuan meminumnya untuk obat, maka dia menjadi obat. Jika tujuannya untuk makan, artinya atau untuk pengganti makanan, maka dia bisa seperti itu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Qayyim. Dia di Mekah dan tidak dapat makanan dan tidak ada makanan, akhirnya dia cuma minum air zam-zam dengan niat sebagai pengganti makanan, dan itu sampai beberapa hari dan bisa dan terasa kenyang dengan, padahal cuma minum zam-zam. Maka Ibnu Hajar itu minum zam-zam niatnya supaya punya ilmu sebagaimana ilmunya Zahabi. Demikian juga komentar Ibnu Katsir. Beliau katakan, dan dengan adanya Zahabi maka berakhirlah suyukul hadis, maka berakhirlah guru hadis dan berakhirlah yang namanya pakar hadis. Dan tidak ada lagi pakar hadis dan guru hadis dengan adanya Zahabi. Kata-kata lil mubalaghah, kata-kata hiperbol untuk menunjukkan pujian terhadap Az-Zahabi. Waqad faqada al-Imam Az-Zahabi, dan Imam Zahabi kehilangan pandangannya di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya beliau buta. Dan setelah buta beliau hidup selama 7 tahun lamanya. Beliau menjalani hidup selama 7 tahun dalam kondisi buta, kemudian beliau meninggal rahimahullah taala tahun 748 Hijriah. Dan beliau dimakamkan di pekuburan Babu Sarir yang ada di kota Damaskus. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Kemudian kita masuk mukadimah Az-Zahabi untuk kitab li Al-Jabari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'a'in. Wahai Rabbu, berilah kemudahan dan tolonglah aku. Kala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi radhiyallahu anhu. Alhamdulillah ala al-iman fihi wa fi kutubi wa rusulihi wa malaikatihi wa akhbarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhillana dar al-qarari fi jiwarihi. Berkata Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidz Samsuddin, dan Al-Hafidz dalam perkataan para ulama adalah maknanya pakar hadis. Kalau sekarang maka hafidznya adalah hafidz Quran. Kalau dulu tidak dibanggakan itu. Hafidz itu adalah hafidz hadis. Menurut keterangan sebagian ulama yang disebut hafidz adalah orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi, semoga Allah mengampuni. Mukadimah beliau, segala puji bagi Allah karena kita telah beriman pada Allah, mengimani kitabnya, rasulnya, malaikat dan takdir-takdirnya. Dan semoga Allah menyanjung nabi kita Muhammad dan keluarganya dan para penolongnya selatan daimatan, sanjungan yang terus menerus, yang dengan sanjungan itu menyebabkan kita bertempat di Darul Qarar, di tempat yang abadi yaitu surga, fi jiwarihi, di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buka dengan tahmid, dengan kalimat semacam itu. Dan di antara maka hal ini menunjukkan bahasanya khutbatul hajah bukanlah satu keharusan, itu satu hal yang mustahab dan tidak wajib. Karena itu para ulama tidak mesti membuka perkataannya dengan khutbatul hajah, dengan innal hamdalillah. Namun kita dapatkan para ulama membuka pembicaraan-pembicaraan beliau dan buku-buku beliau dengan tahmid, terkadang dengan tahmid-tahmid yang lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya membaca khutbatul hajah adalah bukanlah satu hal yang wajib, bukan satu hal yang dianjurkan. Karena dia berdasarkan perbuatan Nabi semata, dan perbuatan Nabi semata fi'lun Nabi bicara itu yufidul istighfar, menunjukkan anjuran dan juga menunjukkan satu hal yang wajib. Maka satu anggapan yang tidak benar jika menganggap khutbatul hajah adalah satu keharusan. Beliau katakan ini adalah kitab yang bermanfaat untuk mengetahui tentang dosa-dosa besar secara global dan secara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk bisa menjauhinya dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa, "Intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffiru ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi larangan-larangan besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, maka akan kami hapus dari kalian sayi'atikum, dosa-dosa kecil kalian, dan akan kami masukkan kalian di tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Maka Allah Subhanahu wa taala takafara, memberikan jaminan di hadapan dalam ayat ini bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Artinya mudkhalan karima maksudnya adalah al-jannah. Dan ayat ini dalil bahasanya dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa tidak besar atau dosa kecil. Karena Allah menyebutkan kata di Roma tunhauna anhu. Ini maknanya adalah dosa besar. Maka siapa yang menjadi dosa besar, maka manfaatnya Allah sebutkan yang pertama, nukafir ankum sayi'atikum. Sayi'atikum ini maknanya dosa kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kecil kalian. Dan yang kedua, Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Kata Az-Zahabi, ayatnya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjauhi dosa besar, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Dalil yang lain yang menunjukkan adanya dosa besar dan dosa kecil, dari firman Allah di surat Asy-Syura, "Walladzina yattanibuna kabairal itsmi wal fawahisha fa idza maghdibuhum yaghfirun." Dan orang-orang yang menjauhi kabairal itsmi, itu dosa-dosa besar, dan menjauhi dosa-dosa yang kecil, dan jika mereka marah, maka mereka memaafkan orang yang memancing amarahnya dan menyebabkan dia marah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjauhi kabairul itsmi, dosa-dosa besar. Maka ini dalil adanya dosa besar. Mafhumnya berarti ada yang bukan kabairul itsmi, berarti ada dosa kecil. Dan Allah puji orang yang punya sifat, jika ada orang yang ingin pulang dan menyebabkan kita marah, maka Allah muji orang-orang yang ketika amarahnya terpanjang, dia memaafkan orang yang membuat dia marah. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan adanya dosa besar dan dosa kecil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, "Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lana." Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang kecil, illa lana, kecuali lana. Kata Ibnu Abbas, lana adalah dosa kecil. Ibnu Abbas menafsirkan al-lana dengan as-saghair, dengan dosa-dosa kecil. "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Rabbmu adalah seorang yang luas ampunannya. Maka di sini disebut lama, yaitu dosa kecil, dan disebutkan dosa kabairul itsmi, itu dosa besar. Maka ini sering adanya dosa kecil dan adanya dosa besar. Maka ringkasnya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Adab wa Dawa, bahasanya dosa itu ada dosa besar dan dosa kecil, dan dalil tentang hal ini adalah Quran, Sunnah, wa ijma' ussalaf. Ini menunjukkan tidak benarnya anggapan ba'dul mu'tazilah, sebagian mu'tazilah yang mengatakan tidak ada dosa besar dan dosa kecil, semua dosa adalah besar. Semua dosa itu besar, tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Tidak ada pembagian dosa itu sebagai menjadi dosa besar dan dosa kecil. Semua dosa adalah besar. Ini adalah pendapat dan anggapan yang tidak benar. Dan di tempat kita ada juga yang berpendapat semacam itu. Semoga Allah merahmatinya, semacam Abdul Qadir Hasan, putranya Al-Hasan Bangit. Beliau berpendapat rahimallahu ta'ala bahasanya jika ada pembagian dosa besar dan dosa kecil, semua dosa itu dosa besar. Ini adalah satu pendapat yang keliru. Bahkan kata Ibnu Qayyim, pembagian dosa besar, adanya dosa itu dosa besar dan dosa kecil adalah berdasarkan Quran dan ayat-ayatnya. Setelah kita baca dan sunnah, nantikan banyak hadis yang ada di buku ini akan jadi dalil untuk hal itu. Dan bahkan kita bilang ijma salah satu umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati kafaratu lima bainahunna ma lam tughsal kabairu. Salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya adalah penghapus lima bainahunna, dosa-dosa yang terjadi di antaranya, ma lam tughsal kabairu, selama dosa-dosa itu tidak dikerjakan. Diatkan oleh Muslim. Maka di sini juga dalil adanya dosa besar dan dosa kecil. Karena Nabi mengatakan salat Jumat pada salat Jumat berikutnya menghapus dosa yang terjadi selama Jumat ini dengan Jumat berikutnya, selama tidak melakukan dosa besar. Berarti yang dihapus dosa apa? Itu dosa kecil. Karena dia tidak mengerjakan dosa besar. Karena Nabi katakan selama tidak melakukan dosa besar. Berarti yang dihapus dosa kecil. Maka di sini kalian adanya pembagian dosa besar dan dosa kecil. Dan keutamaan orang yang meninggalkan menjauhi dosa besar. Maka kita lihat Allah menyebutkan keutamaan menjauhi dosa besar, yaitu di surat An-Nisa. Allah katakan manfaat menjadi dosa besar adalah menghapus dosa-dosa kecil dan menjadi sebab Allah memasukkan seorang-orang tersebut ke dalam surga. Demikian juga Allah memuji orang-orang yang menjadi dosa-dosa besar. Maka orang menjadi dosa besar adalah orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hadis Nabi juga menegaskan menjadi dosa besar, dosa besar itu menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kecil. Maka jika demikian manfaat menjauhi dosa-dosa besar, maka tentu kita ingin mendapatkan manfaat tersebut, dimasukkan ke dalam surga, dihapus dosa-dosa kecilnya. Namun bagaimanakah mungkin kita bisa menjauhi dosa-dosa besar jika kita tidak tahu dosa besar itu apa saja? Tidak mungkin kita bisa menjauhi dosa besar jika kita tidak tahu dosa besar itu apa saja. Oleh karena itu, kata Az-Zahabi, kata ayyan alain, maka wajib atas kita untuk al-fahd, untuk memeriksa atau untuk mengetahui dosa-dosa besar. Mahdiah, apa saja dosa-dosa besar itu, supaya seorang muslim bisa menjauhinya. Dan dengan itu dia akan bisa mendapatkan manfaat menjauhi dosa besar yang Allah sebutkan dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlunya dan pentingnya kita belajar dosa-dosa besar. Supaya kita tahu dosa besar itu apa saja dan kita bisa menjauhinya. Dan dengan itu kita akan mendapatkan manfaat, kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapusnya dosa-dosa kecil kita, dan Allah jamin dan Allah jadikan itu masuk surga. Dan kita dapatkan para ulama berselisih pendapat tentang jumlah dosa besar. Ada yang mengatakan dosa besar itu cuma 7, dan mereka beralasan dengan hadis Nabi SAW, istanibu sabak as-sab'a al-mukhtar, jauhilah 7 dosa besar. Dan di situ Nabi sebutkan kesyirikan, sihir, membunuh orang, memakan harta anak yatim, memakan riba, dan ras lari pada saat berkecamuknya medan perang jihad, dan menuduh al-muhsanat, wanita-wanita yang baik-baik dituduh melakukan perbuatan zina. Dan hadisnya adalah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ada ulama yang berpendapat dosa besar itu cuma 7 jumlah. Dan terdapat riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tentang masalah jumlah dosa besar, hiya ila sab'in aqrab minha ila sab'in. Dosa besar itu lebih dekat jika dikatakan 70 jumlahnya daripada jika dikatakan 7 jumlahnya. Kata Ibn Abbas lebih tepat pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar itu jumlahnya 70 daripada yang mengatakan cuma 7 buah. Wasadaqa wallahi Ibn Abbas. Perkataan Ibn Abbas ini dikomentar oleh Zahabi, dan demi Allah benarlah apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Adapun hadis di atas yang mengatakan jauhilah 7 juta besar, maka tidak ada di sana membatasi juta besar hanya dalam 7 itu. Karena Nabi cuma mengatakan jauhilah 7 dosa besar. Itu maknanya bukan berarti dosa besar hanya 7. Namun dalam kesempatan ini Nabi menyebutkan 7 dosa besar secara turut-turut. Bukan berarti selain 7 ini bukan dosa besar. Ditambah dengan kaidah fikhiyah yang mengatakan bahasanya mafhumul adadi la yu'taddu, bahasanya mafhum dari bilangan itu tidak teranggap. Karena ulama yang menyimpulkan bahasanya dosa besar itu cuma 7, maka dalilnya adalah mafhum dari hadis jauhilah 7 dosa besar. Maka difahami bahwa dosa besar itu hanya 7. Maka cara pemahaman semacam ini adalah satu hal yang tidak tepat. Semisal Nabi mengatakan ada 7 orang yang akan Allah beri naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu bukan berarti yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat cuma 7 macam orang saja. Nah, di sini tidak bermaksud untuk membatasi dengan pembatasan semacam ini. Cuma Nabi menyebutkan dalam kesempatan ini 7 macam orang yang Allah beri naungan nanti pada hari kiamat. Maka walladhi yastati, maka pendapat yang terarah dan pendapat yang tegak di atas dalil tentang masalah dosa besar adalah barang siapa melakukan hubat satu dosa min hadir adha'if, dan jadikan dosa besar. Kenapa kita tahu itu dosa besar? Mimma fi haddun di dunia, karena dosa tersebut diancam dengan hukuman had di dunia, mencuri, potong tangan, berzina, dicambuk atau dirajam, semacam membunuh, berzina, dan mencuri. Atau itu adalah perbuatan yang mengandung wa'idun fil akhirah, ancaman di akhirat nanti. Nanti di akhirat diancam adanya azab, adanya murka Allah, adanya ancaman dari Allah, atau pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kafirah, maka itu dosa besar. Wala budda pasti. Diiringi kita menerima bahasanya sebagian dosa besar itu lebih besar daripada sebagian yang lain. Ini pendapat yang benar, pendapat yang lebih tepat tentang masalah ini, bahasanya dosa besar itu kita batasi bilhad labi adad, dengan definisi bukan dengan bilangan. Menurut pendapat yang paling kuat, dosa besar itu tidak kita batasi dengan bilangan tertentu, dengan angka tertentu, namun kita batasi dengan definisi. Apa definisinya? Definisi duta besar disampaikan oleh Az-Zahabi, maka semua dosa yang diancam hukuman had di dunia atau adanya ancaman khusus di akhirat, semisal murka Allah atau azab di neraka, yaitu neraka, azab di akhirat, yaitu neraka, atau dilaknat pelakunya, maka ini dosa besar. Ini pasti dosa besar. Maka pendapat yang keempat, dosa besar itu tidak kita tentukan, kita batasi dengan angka, dengan adat, namun kita batasi dengan al-had, dengan definisi. Maka semua dosa yang memiliki hukuman khusus, boleh jadi hukuman had di dunia, diancam dengan neraka di akhirat, dengan murka Allah, atau dengan laknat Allah, atau dilaknat oleh Rasulullah, atau yang lainnya, yang merupakan ancaman-ancaman khusus, maka itu adalah dosa besar. Dan patut kita ketahui bahasanya dosa besar itu, di antara dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang lebih besar daripada dosa yang lain. Alatara, tidakkah engkau melihat bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung syirik, menyekutukan Allah termasuk dosa besar, padahal pelakunya adalah orang yang kekal di neraka dan Allah tidak akan mengampuninya selamanya. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa melalui lisan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu dosa syirik yang dibawa mati, dan Allah mengampuni dosa-dosa duna dzalika yang di bawah dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan makna kita dalam ayat ini adalah bukan selain, akan tetapi di bawah. Yang benar makna duna dalam ayat ini adalah tahta, di bawah, bukan siwa, bukan selain. Duna maknanya bisa selain, bisa maknanya di bawah. Dan yang tepat dan yang benar untuk ayat ini, duna di sini maknanya adalah di bawah dan bukan selain. Artinya Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik. Adapun dosa syirik yang dosa yang bukan syirik namun selevel dengan syirik, nifaq akbar, kufur akbar, maka sama dengan dosa syirik, yaitu jika dibawa mati maka Allah tidak akan mengampuni pelakunya. Maka yang keempat, dunia di sini bagaimana disebutkan di Qaul Mufid kalau kita bertauhid, dunia di sini maknanya adalah tahta, maknanya adalah di bawah dan bukan selain. Maka Quran tepat menerjemahkan ayat ini dengan mengatakan dan Allah mengampuni dosa selain ini. Ini benar, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah berfirman melalui lisan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Inna man yushrik billah faqad harama Allah alaihi jannah. Ini barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan kita memiliki kewajiban untuk mengkonfirmasikan dalil-dalil yang ada, dalil-dalil yang ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ala unabiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ini dalil adanya dosa besar. Mafhumnya berarti ada dosa kecil. Dan ada dosa besar yang paling besar. Artinya dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Nabi katakan 3 kali, dan para sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah, dan Nabi katakan dosa besar adalah al-isyraq, dosa besar yang paling besar, dan menyekutukan Allah, fa'ukukul walidain, durhaka pada orang tua. Dan ketika Nabi menyampaikan 2 hal ini, Nabi mutakhi'ah, Nabi bersandar, mungkin bersandaran dengan sesuatu, menyandarkan punggung. Ketika mau Nabi mengatakan dosa besar yang paling besar yang ketiga, fajalat, maka Nabi menegakkan punggungnya untuk tidak bersandar. Dan Nabi mengatakan ala waqaluzuhu ala waqaluzuhu. Dan yang ketiga adalah ucapan dusta dan katak yang palsu. Ini menunjukkan Nabi mengistimewakan dosa yang katak yang palsu dan perkataan dusta. Nabi berikan mengistimewakan dalam sikap ini menunjukkan betapa bahayanya dosa ini. Famazala yuqariruha hatta kulna laitahu sakata. Maka Nabi terus-menerus mengatakannya sampai-sampai kami berkata dalam hati kami, yaitu para sahabat, mereka batin laitahu sakata, seandainya Nabi dia karena kasihan. Maka kemudian Nabi menegakkan badannya sambil mengatakan ala waqalu zur, demikian diulang-ulang. Sampai-sampai para sahabat itu kasihan, karena begitu banyak nanya Nabi itu mengulang, tentu capek, kasihan. Maka sampai para sahabat mengatakan laitahu sakata, seandainya Nabi dia kasihan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mutafaqun alaihi dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan adanya dosa besar dan menunjukkan bahasanya dosa besar itu bertingkat-tingkat dan menunjukkan satu hal yang sangat-sangat berbahaya, yaitu syahadat zuhud, yaitu persaksian palsu. Karena dengan persaksian palsu maka yang menjadi hak orang tidak lagi menjadi haknya. Maka yang benar dikatakan salah, yang salah nanti diponis oleh hakim sebagai orang yang benar. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya ucapan dusta yaitu persaksian palsu adalah min akbar kabair. Dosa besar yang paling besar. Padahal dosa ini tidaklah Nabi sebutkan dalam 7 dosa besar yang menghancurkan. Demikian pula dosa berupa durhaka dengan orang tua itu tidaklah disebutkan dalam jawilan 7 dosa besar. Maka kita kompromikan, Nabi mengatakan ada 7 dosa besar yang menakutkan, namun di sini di Akbarul Kabair Nabi tidak menyebutkan, Nabi menyebutkan persaksian palsu dan durhaka pada orang tua, Nabi tidak sebutkan dosa. Maka komprominya kita katakan bahasanya sebagian dosa besar itu lebih besar daripada sebagian yang lain. Kita masuk dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu definisi syirik? Kata Az-Zahabi, yang dimaksud syirik adalah menjadikan Allah tandingan pada segala yang diciptakannya. Dan engkau menyembah, maaf, sambil menyembah Allah, engkau menyembah selain Allah. Boleh jadi menyembah batu, menyembah manusia, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah Nabi, menyembah Syekh, menyembah orang tua, menyembah ulama, mempertuhankan kiai dan ustaz. Kita bisa jadi menyembah diri, menyembah bintang, malaikat atau yang lain. Maka beliau mendefinisikan syirik dengan definisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan tentang syirik, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Maka jadikan seolah tandingan pada Allah yang menciptakan. Maka syirik adalah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Semacam ibadah dan hak-hak khusus rububiyah serta hak-hak khusus berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang bahaya syirik tadi ayatnya telah beliau sampaikan. Ya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, ingat jika dia mati. Adapun jika sebelum mati seorang bertobat, maka Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah mengampuni maduna dzalika liman yasha. Dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik meskipun dia mati. Maka dosa yang levelnya di bawah syirik, meskipun sampai mati belum bertobat, maka mungkin Allah ampuni. Namun lima yasha untuk siapa saja Allah kehendaki, tidak untuk semua orang. Demikian juga Allah berfirman dalam lisan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka haramkan Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Demikian juga Allah berfirman lewat lisan Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwasanya kezaliman itu bertingkat-tingkat. Dan kezaliman yang paling besar, tingkatan kezaliman yang paling tinggi adalah kezaliman berkaitan dengan hak Allah, hak pencipta kita, hak yang menciptakan kita dan berdiri pada kita. Maka menzalimi haknya adalah kezaliman yang paling besar. Namun kezaliman berkaitan dengan hak Allah itu beda dengan zalim terhadap hak makhluk. Zalim pada hak makhluk itu memberikan madarat kepada makhluk. Dan zalim berkaitan dengan hak Allah itu tidak memberikan madarat untuk Allah. Kekuasaan Allah tidak kurang dengan orang itu syirik. Kehebatan Allah itu tidak tak kurangi seandainya seluruh manusia itu musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendapatkan madarat sedikit pun, kerugian sedikit pun dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap haknya. Maka terdapat perbedaan antara kezaliman berkaitan dengan hak Allah dan kezaliman berkaitan dengan hak manusia. Namun kalau kita mendzalimi manusia, kita mendzalimi teman kita, mukul tanpa kesalahannya, dia mendapatkan madarat. Namun kalau mendzalimi hak Allah, maka Allah tidak mendapatkan madarat dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Ini perbedaan antara kezaliman berkaitan dengan hak Allah dan kezaliman berkaitan dengan hak sesama manusia. Bahkan kezaliman berkaitan dengan hak Allah itu hanya bukan memberikan madarat kepada pelakunya. Kita tidak memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka meskipun sama-sama namanya zalim, maka beda makna. Zalim untuk Allah, untuk hak Allah, beda dengan zalim untuk hak sesama manusia, meskipun sama-sama namanya zalim. Dan ayat tentang gaya syirik itu banyak sekali. Dan alhamdulillah ini adalah satu hal yang diketahui oleh masyarakat kita. Banyak orang dan umumnya orang sudah paham tentang bahaya syirik. Bahaya syirik itu paham. Oleh karena itu jika ada orang melakukan syirik kemudian dikatakan kamu melakukan syirik, itu marah. Karena tahu bahayanya syirik. Namun yang jadi masalah tidak tahu bentuk-bentuk syirik. Dikira syirik itu kalau mempercayai ada Tuhan selain Allah atau semacam itu. Dan tidaklah termasuk syirik jika orang itu percaya dengan ramalan dukun. Nah, karena itu dukun bisa berdakwah luas di televisi, ada dukun-dukun kondang, Mama Loren atau yang lainnya, yang bisa mendakwakan kesyirikannya di televisi, bahkan disejajarkan dengan para pakar menjelang tahun baru Masehi yang merupakan penanggalan Nasrani. Maka bagaimanakah Indonesia ke depan? Maka ditanyakan pakar politik, habis itu pakar ekonomi, setelah itu Ki Joko Budur, setelah itu Mama Loren, setelah itu sejajar dengan orang-orang pintar. Rugi sekolah tinggi-tinggi kalau gitu. Jadi dukun saja sudah sejajar dengan pakar ekonomi, pakar ini yang terus kira-kira ke depan ekonomi Indonesia bagaimana, kira-kira situasinya gimana. Setelah itu siapa pandingannya, sebelahnya Ki Joko Budur, namanya si orang bodoh dimintai pendapat. Dan Mama Loren atau yang lain. Ya, maka yang jadi masalah adalah Orang tidak tahu bentuk syirik. Dan tidak mengetahui kalau percaya dengan ramalan dukun itu adalah di antara bentuk kesyirikan. Maka siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan musyrik, maka dia adalah qat'an secara pasti adalah termasuk penghuni neraka. Sebagaimana orang yang beriman pada Allah dan mati dalam keadaan beriman, maka dia pasti adalah penghuni surga, bain qudziba, meskipun dia harus menjalani azab terlebih dahulu di neraka untuk beberapa waktu lamanya. Jika mati dalam bawah iman, maka pasti masuk surga. Boleh jadi langsung masuk surga, boleh jadi mampir dulu ke neraka. Dalil bahasanya syirik adalah dosa besar. Tapi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya telah kita baca, maka aku beritahukan pada kalian dosa besar yang paling besar. Nanti katakan al-isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi mengatakan kailah tujuh dosa besar. Salah satunya Nabi sebutkan adalah asyirku. Maka ini dalil bahasanya ini adalah dosa besar. Dan Nabi tegaskan ini adalah dosa besar. Demikian juga terdapat ancaman khusus untuk dosa syirik, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtuluhu, siapa yang mengganti agamanya dari muslim menjadi yang lainnya, dia batalkan keislamannya dengan melakukan kekufuran akbar, kesyirikan akbar, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Diatkan oleh Bukhari. Dan di sini Adz-Dzahabi mengatakan sahih. Maka perbuatan Dzahabi ini menunjukkan bahasanya boleh seorang itu berkomentar sahih riwayat Bukhari. Ini riwayat Bukhari. Dan Dzahabi mengatakan sahih. Bahkan orang mengingkari apa yang dilakukan oleh Al-Albani yang mengatakan dalam tahqiq beliau atau dalam tahqiq beliau sahih orang Bukhari, sahih orang Muslim, sahih orang Bukhari dan Muslim. Ada sebagian orang mengingkari perbuatan beliau dan mengatakan Bukhari kenapa masih dikatakan harus sahih, seakan-akan tidak semua yang ada di sahih Bukhari, tidak semua riwayat Bukhari itu sahih. Maka kita katakan apa yang dilakukan oleh beliau itu beliau bukan orang yang pertama kali melakukannya. Ternyata banyak ulama yang meskipun itu riwayat Bukhari dikatakan sahih kok, pada itu riwayat Bukhari sahih riwayat Muslim. Semacam Adz-Dzahabi. Macam Adz-Dzahabi. Di sini kita dapatkan Adz-Dzahabi mengomentari hadis man badala dinahu faqtuluhu, padahal itu adalah orang Bukhari. Masih dikomentari sahih. Pada itu kan Bukhari. Maka meskipun itu orang Bukhari dan Muslim, maka mengatakan di depannya atau di belakangnya itu sahih, itu adalah satu hal yang boleh-boleh saja. Dan maksud ulama yang melakukan seperti ini bukan berarti beranggapan bahasanya tidak semua riwayat Bukhari itu sahih, bahkan semua riwayat Bukhari itu sahih dengan ijma ulama. Akan tetapi cuma untuk menegaskan. Kemudian penjelasannya dijelaskan oleh Syekh Muslimin dikutip dari Sarah Riyadhus Salihin ketika beliau menjelaskan hadis Abu Hurairah ialah tujuh dosa besar. Inilah tujuh dosa besar yang memuhlikat, yang menghancurkan agama seseorang. Wal'iyadu billah. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, yang pertama salah satu yang Nabi katakan adalah menyekutukan Allah. Dan ini adalah dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan kita dan memberikan berbagai nikmat kepada kita sejak di perut ibu, wabak dan wadni, dan setelah lahir, dan ketika kita kecil. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita begitu nikmat yang banyak. Setelah itu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa'iyadu billah, itu adalah satu tindakan yang sangat kecil dan kurang ajar. Kita dikasih nikmat macam-macam, setelah itu tidak disyukuri, tidak disembah, malah disekutukan. maka kesyirikan adalah adlamu zulmi, kezaliman yang paling besar. Maka kezaliman yang paling besar adalah menjadikan untuk Allah tandingan, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Maka ini adalah dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu modelnya banyak sekali. Di antaranya adalah mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah. Dan syirik bentuk ini itu ada indah, itu indah ya, bukan indah badil khodamil ahraf, ada pada sebagian bawahan, pada si orang yang merdeka atau bawahan yang jadilah budak. Maka kita dapatkan ada seorang yang mengagungkan pemimpinnya, mengagungkan bosnya, mengagungkan atasannya. Dia mengagungkan rajanya, mengagungkan menteri yang jadi atasannya, lebih besar daripada pengagungannya kepada Allah waliyabillah. Hadza syirkun azim, perbuatan semacam ini syirkun akbar, yaitu mengagungkan makhluk semisal atau bahkan lebih besar daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kalau makhluk diagungkan lebih daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktinya adalah seandainya penguasa tersebut atau menteri tersebut atau raja tersebut atau bos tersebut berkata kepada bawahannya, kerjakan ini di waktu salat, maka bawahan ini meninggalkan salat dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Meskipun dengan mengerjakan salat tersebut habislah waktu salat, namun bawahan ini tidak peduli. Makna dari perbuatan bawahan ini adalah dia mengagungkan makhluk lebih dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah bukti diperintah oleh bos dan atasan untuk melakukan satu hal dan dilaksanakan dengan meskipun harus dengan mengorbankan sholat, yaitu meskipun sholat, waktu sholat itu habis. Dan maka jika mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bos dan atasan ini, kita harus tidak sholat karena waktu sholat habis dengan pekerjaan tersebut, maka ini tetap dilakukan. Maka kata beliau, ini adalah tanda bahasanya orang ini lebih mengagungkan makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syirkul. Demikian juga termasuk hal itu adalah ada syirik dalam masalah cinta, yaitu mencintai seorang makhluk sebagaimana cinta kepada Allah atau lebih besar daripada cinta kepada Allah. Maka dia dapatkan, dia yudan, dia cari muka dengan seseorang dalam rangka mencari cintanya, dalam rangka supaya dicintai lebih daripada usaha dia untuk mengharap cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syirik dalam bentuk mengagungkan selain Allah, itu adalah penyakitnya bawahan dan penyakitnya orang yang punya atasan dan orang yang mengagungkan atasannya, maka syirik dalam masalah cinta makin adalah penyakitnya orang-orang yang terkena al-ishku. Dan ini adalah ditemukan waliyadzubillah dalam orang-orang yang terkena penyakit al-ishku, penyakit kasmaran dengan perempuan. Maka dia katakan, cintaku hanya untukmu, habis cintanya untuk Allah, tidak ada lagi cintanya untuk Allah, batal, ini kesyirikan. Di hatiku hanya ada kamu, tidak ada nama Allah, tidak ada yang lainnya, hatinya cuma ada kamu, kamunya perempuan. Kata-kata orang yang al-ishku, maka kata-kata orang yang mabuk cinta, orang yang kasmaran, itu kata-katanya bahkan sampai kata-kata kufur, itu kata-kata syirik. Dengan memberikan cintanya, dengan dia mencintai makhluk sama dengan mencintai Allah, itu syirik. Apalagi habis cintanya untuk untuk makhluk dan tanpa ada satupun batas cintanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, maka syirik dengan sebab cinta ini adalah penyakitnya orang-orang yang tak marah. Ini adalah kesyirikan yang ditemukan pada orang-orang yang jatuh cinta dan tergila-gila cinta. Yaitu orang-orang yang terkena penyakit al-ishku, kasmaran dan tergila-gila karena cinta. Boleh jadi karena kasmaran karena perempuan atau karena mardan, orang yang punya kelainan seksual, suka dengan sejenis, maka dia terkena al-ishku dengan al-mardan, yaitu laki-laki yang belum baligh dan belum bernikah, itu mardan yang nampak cakep, nampak bagus. Maka sebagian orang itu tergila-gila dengan semacam ini, maka kita dapatkan hatinya dipenuhi dengan rasa cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang lebih banyak, lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada yang menjadikan yang artinya wa minan nas, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andadan, tandingan, yaitu tandingan dalam masalah cinta. Mereka mencintai selain Allah tersebut kahubillah sebagaimana rasa cinta mereka kepada Allah. Maka Allah katakan, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah tersebut sebagai tandingan Allah. Maka dia telah terjerumus ke dalam syirik. Maka bagaimanakah lagi jika cintanya itu lebih besar daripada cintanya kepada Allah? Bagaimanakah lagi jika habis semua cintanya untuk perempuan tersebut dan tidak ada satupun cintanya kepada Allah? Walladzina amanu wa kafaru billah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Orang yang beriman cinta kepada selain Allah, namun cintanya kepada selain Allah ada cinta yang di bawah Allah. Di bawah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syirik. Ini ada satu perkara yang sama adalah satu penyakit yaitu riya. Maka riya ada termasuk menyekutukan Allah. Ada seorang yang berdiri mengerjakan sholat, kemudian dia perindah sholatnya. Kenapa? Karena ada seseorang yang melihatnya atau memandanginya. Dia berpuasa supaya disebut bahasanya dia adalah seorang yang rajin beribadah dan rajin berpuasa. Dia bersedekah supaya dia dikatakan dia adalah rajulun karim, seorang yang pemurah. Maka dia pun bersedekah karena riya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, ana arni syurka ani syirki, aku adalah seorang yang aku adalah satu zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka siapa melakukan satu amal yang dia sekutukan aku dalam amal tersebut dengan selainku, yaitu riya, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pagi yang akan datang. Di esok pagi kalau di Masjid Al-Asri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Apakah takut terhadap kesyirikan adalah syarat keimanan? Bagaimana menggali kesembahan selain Allah adalah syarat keimanan? Ya jelas, takut dengan kesyirikan ada satu hal yang wajib. Wajib atas setiap mukmin, setiap orang yang berislam dan beriman untuk memiliki rasa takut dengan syirik. Dan tidak boleh merasa aman dengan syirik. Ah, saya sudah tahu syirik, tidak mungkin saya kena syirik. Ada ucapan yang haram dan anggapan yang terlarang. Dan ini adalah tipuan setan. Salah satu definisi syirik kecil adalah cara menuju syirik akbar, ada dua pendapat ulama tentang pengertian berkecil. Pendapat yang pertama itu pendapat yang satu mana Sa'di di Al-Qaul As-Sadid ala kitab Tauhid, bahasan yang berkecil adalah segala amal yang mengantarkan pada syirik akbar. Maka dibangunnya masjid di atas kuburan atau salat menghadap kuburan, maka itu adalah syirik akbar berdasarkan definisi ini. Karena ada sarana menuju syirik besar, maka membuat patung bukan, maka ini syirik akbar. Karena membuat patung adalah sarana untuk syirik akbar, sebagaimana apa yang terjadi di kaum Nabi Nuh. Dan definisi yang lebih tepat, ini adalah definisi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, katanya syirik kecil adalah segala sesuatu, segala perbuatan yang Nabi katakan sebagai syirik, namun terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya hal tersebut tidak membatalkan keislaman. Berkaitan dengan dosa, apakah segala karena menjadi dosa besar disebut dengan dosa kecil? Maka sama, dosa kecil adalah segala satu hal yang terlarang, satu hal yang bernilai dosa, namun tidak ditegaskan, tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu dosa besar, maka itu dosa kecil. Apakah memandang lawan jenis termasuk dosa kecil dengan bilang dosa besar? Benar, memandang ada dosa kecil yang bisa jadi dosa besar juga sering dikerjakan, dan dia adalah sedangkan dosa besar dia adalah jenis. Tentang lakab atau nisbah untuk Az-Zahabi atau Az-Zahab, maka ini dinisbatkan pada apa? Saya tidak lupa tentang tentang nisbah Az-Zahabi ini. Ini pada salah dirujuk tentang masalah ini. Ini jelas Az-Zahab itu maknanya emas. Az-Zahab itu maknanya jelas emas. Maka terkadang nisbah adalah berkaitan dengan masalah pekerjaan, macam Al-Ghazali, itu nisbahnya Ghazal, dan Ghazal artinya tukang tenun, karena bapaknya tukang tenun. Karena bapaknya tukang tenun. Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jauziyah itu nama pondok. Pondok bapaknya. Pondok ya. Pondok yang dipegang oleh ayah beliau dan juga dipegang oleh beliau. Kemudian katakan Al-Jauziyah. Bagaimana kriteria orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni? Yang mati dengan dosa syirik, jadinya tidak ada ketentuan tentang masalah ini. Satu hal yang gaib itu hak khusus Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang itu tidak boleh merasa aman. Tidak ada kriteria, bisa besar selain syirik, tidak apa-apa lah, nanti diampuni. Jika orang tidak, maka digelaskan supaya orang itu hati-hati. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskan kapan itu Lailatul Qadar dan hal-hal yang lainnya supaya orang itu sungguh-sungguh dan orang itu serius untuk berusaha. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.